Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam seri dakwah ilallah, seri tarbiyah Islamiyah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita sampai kepada rangkuman dari berbagai macam presentasi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Rangkuman ini penting untuk menguatkan kembali tentang tujuan hidup kita, tentang hakikat hidup kita, menguatkan kembali tentang arah yang kita ingin tuju dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, presentasi ini adalah untuk manusia, untuk semua manusia, dimanapun Anda berada. Dan ini adalah mengingatkan tentang hakikat hidup kita, tentang dimensi hidup kita, dan tentang tujuan besar yang kita emban sebagai manusia di muka bumi ini. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kalau kita perhatikan, kita amati sehari-hari, maka kita berada pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa sekarang manusia dimanapun itu sibuk. Sibuk dengan berbagai macam aktivitas hidupnya. Dari bangun sampai menjelang tidur. Siang malam, sibuk mengejar sesuatu yang menjadi cita-citanya, menjadi tujuan hidup dia. Sibuk mengejar impian-impiannya. Nah, seberapa besar nilai daripada aktivitas hidup dia? Ada aktivitas yang melelahkan, tetapi sebenarnya nilainya kecil. Outputnya itu sedikit. Bahkan ada orang yang capek, tapi itu sebenarnya dia hanya mengejar fata morgana. Sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, jerih payah, keringat. Namun ternyata ketika sampai kepada titik yang dituju, itu ternyata adalah fata morgana. Dari jauh, itu kelihatannya menyenangkan, kelihatannya membahagiakan. Kelihatan itulah yang memang tujuan hidup sejatinya. Dan dia berangan-angan ketika sampai pada titik tujuan itu, maka dia akan mendapatkan semua hal yang dia inginkan, dia impikan. Namun, alangkah sedihnya, menyesalnya, ketika sampai kepada titik yang dituju, ternyata itu semuanya adalah fata morgana. Sesuatu yang dari jauh kelihatan jelas, tapi begitu sampai ternyata tidak ada apa-apanya. Hanya ilusi. Hanya bayangan. Suatu bayangan yang membentuk dalam pikirannya. Nah inilah makanya penting sekali kita merangkumkan tentang presentasi-presentasi yang telah kita sampaikan, agar supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan tujuan-tujuan hidup yang kita miliki. Supaya kita tidak tersilaukan oleh keinginan-keinginan diri kita, yang dimana keinginan itu sebenarnya banyak fata morgana. Indah di benak, di pikiran. Tapi ketika kita tuju, kita kerahkan tenaga, itu ternyata fata morgana. Nah, saudaraku yang budiman, tuan cerdas, mari kita berdayakan potensi akal pikiran kita, hati nurani kita, untuk menyimak presentasi ini. Saya yakin saudara-saudara adalah orang yang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang betul-betul memperhatikan arah tujuan hidup dia. Saudaraku yang budiman atau cerdas, sebagaimana presentasi sebelumnya, bahwa karena tujuan akhir daripada kehidupan manusia itu ada dua tempat, yaitu di surga atau di neraka atau di surga, di mana kondisi neraka dan surga itu sangat jauh berbeda. Yang satu penuh penderitaan, neraka, yang satu penuh dengan kenikmatan, surga. Maka, dan untuk menentukan kategorisasi siapa penghuni neraka dan siapa penghuni surga, itu ada di dunia ini. Kategorisasinya, polarisasinya adalah di dunia ini. Di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, maka penting sekali bagi kita untuk memiliki furqon, memiliki garis pembeda. Kita berdiri di posisi mana? Apakah kita berada di posisi menuju ke surga atau menuju ke neraka? Nah, ini penting sekali. Ya. Setiap orang, setiap orang, saya yakin setiap orang itu memiliki pertanyaan itu. Apakah yang di jalanin dalam kehidupan ini, usaha keras dia, kerja keras dia, usaha dia tiap hari itu apakah menuju ke surga atau ke menuju ke neraka? Jangan-jangan yang dituju, yang dijadikan sebagai langkah-langkah hidup dia, ini selama ini yang dianggap itu menuju ke surga itu ternyata menuju ke neraka. Impian-impian itu hanya fata morgana. Nah, inilah pentingnya sekali kita memiliki furqon, memiliki garis pembeda, pemisah antara jalan kebenaran dan jalan kebatilan, antara jalan menuju ke surga dengan jalan menuju ke neraka. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ada 3 poin penting yang bisa kita jadikan sebagai variabel utama. Minimal tiga sebagai variabel utama untuk melakukan kategorisasi apakah kita jalan hidup kita benar atau jalan hidup kita salah. Yang pertama adalah bahwa jalan menuju surga adalah jalan di jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalannya para nabi dan para rasul. Karena mereka, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan hidup mendapatkan petunjuk, dan mereka komitmen dengan petunjuk itu, dan mereka menjadi contoh hidup bagi umat manusia. Nah, ciri khas daripada jalan hidup para nabi dan rasul adalah tauhidullah. Berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah yang disembah, yang ditaati, yang ditunduki, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dipuji, yang dipersembahkan kehidupan ini untuknya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yaitu maknanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid mulkiyah, asma dan sifat. Jadi Allah sebagai penguasa seluruh kehidupan, pencipta seluruh kehidupan, yang mengadakan kehidupan langit dan bumi dan sisinya, itu Allah yang mengadakan, yang menciptakan, mengadakan, mengatur, yang memelihara, dan mengontrol tiap waktu. Maka Allah maha hidup. Allah maha berdiri sendiri. Dan Allah tidak tidur. Dan Allah tidak lelah. Tidak lelah sedikit pun. Allah maha besar. Allah maha suci. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diagungkan, dipuja, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penyembahan kepada selain Allah itu adalah batil. pemujaan kepada selain Allah itu adalah batil. Apapun namanya, ya, apapun bentuknya. Ya. Nah, jalan untuk cara, tata cara untuk menyembah Allah itu juga sudah di udah disampaikan, disyariatkan, ya, diinstruksikan tata caranya, guidance-nya oleh Allah kepada umat manusia lewat para nabi dan rasul. Tata cara menyembah, tata cara memuji, tata cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali, dan itulah tugas para nabi dan rasul, bagaimana menyeru manusia supaya hanya menyembah kepada Allah, kemudian mendidik, membina mereka, menterbiah manusia bagaimana beribadah yang benar, bagaimana menyembah Allah yang benar, bagaimana mengagungkan, memuji Allah yang benar. Ya. Lewat sholat, lewat puasa, lewat aktivitas hidup sehari-hari. Nah, makna daripada la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, adalah kesatuan universal. Ya, kesatuan universal. Kenapa? Karena sumbernya itu dari Allah. Sistem hidup ini itu adalah satu. Kesatuan universal, sistem hidup ini adalah satu. Dan sumbernya satu, karena sumbernya satu dari Allah. Karena sumbernya satu dari Allah, maka sistem hidup ini juga satu. Maka inilah konsep tauhidullah dalam mulkiyatullah. Mulkiyatullah yaitu mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya raja di raja, satu-satunya penguasa kehidupan, satu-satunya yang berhak menetapkan hukum, aturan untuk kehidupan kehidupan makhluknya. Untuk bukan hanya untuk manusia, tapi untuk malaikat, untuk jin, ya, untuk manusia semuanya, semua kehidupan makhluk itu adalah yang berhak menetapkan kehidupan, berhak menetapkan hukumnya adalah Allah. Ya. Nah, di alam malaikat hukum Allah ditaati, ya. Ditaati dengan sepenuh jiwa raga oleh para malaikat, ya. Sepenuh hati oleh malaikat. Nah, hanya di alam jin dan manusia yang ya, sebagian manusia ingkar, sebagian manusia taat. Ya. Sebagian manusia jin itu muslim, sebagian manusia jin itu kafir. Ya. Jadi sistem hidup universal. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang baik dan yang buruk untuk manusia, untuk jin. Ya. Bukan hanya untuk di dunia ini, tapi untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, di alam kubur, di alam akhirat, selama-lamanya. Maka Allah mengatur, memberikan aturan hidup kepada manusia untuk diikuti. Ya. Tapi manusia banyak yang tidak mau mengikuti aturan hidup dari Allah. Kenapa? Ya. Ya. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kenapa mereka mengikuti hawa nafsunya? Karena mereka tidak suka, ya, mengikuti hukum Allah. Karena kalau mengikuti hukum Allah berarti mengalahkan hawa nafsunya, ya, keinginan hawa nafsunya. Ya. Apa itu? Keinginan untuk mempertahankan kekuasaan. Ya. Dan salah satu sumber utama, ya, penolakan manusia terhadap hukum aturan Allah dari dulu sampai sekarang itu adalah karena apa? Karena para penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Para raja ingin mempertahankan kekuasaannya. Maka para raja membuat aturan. Ya. Membuat aturan sendiri, ya, dekret, ya kan? Ketetapan raja yang wajib diikuti oleh rakyatnya, ditaati oleh rakyatnya, ya. Dan salah satunya adalah membebanin rakyatnya dengan pajak, dengan upeti. Kemudian membagi golongan bangsawan dan golongan rakyat jelata. Kemudian golongan raja, golongan bangsawan itu memiliki banyak hak-hak istimewa. Hak kekuasaan, hak untuk mengatur, hak untuk membuat undang-undang, hak untuk kekayaan, hak untuk menerima pajak, hak untuk menarik pajak, hak untuk dengan berbagai macam atas nama kekuasaan. Dari dulu sampai sekarang. Nah, dalam aturan Allah, dalam hukum Allah, ya, ciri khas daripada hukum Allah itu adalah keadilan. Jadi keadilan itu ditegakkan untuk seluruh manusia. Maka dalam Islam, ya, Islam ini adalah aturan dari Allah, satu-satunya aturan dari Allah sejak dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, ya, sampai kita, umat kita terakhir ini. Ya. Jadi Islam adalah satu-satunya hukum, aturan, sistem hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala dari dulu sampai sekarang sampai nanti sampai selama-lamanya. Ini harus kita pahami ya. Nah, dalam hukum Islam, hukum dari Allah itu manusia sama, sejajar siapapun dia, ya. Tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat dia lahir dari siapa, tidak melihat keturunannya siapa, tidak lihat harta bendanya, ya. Ya. Siapapun sama, ya. Maka tidak ada namanya pembagian kasta, tidak ada pembagian golongan bangsawan dan rakyat jelata. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak boleh zalim. Ya. Aturan Islam, aturan hukum Allah tidak boleh zalim. Ya. Seorang manusia tidak boleh zalim kepada orang lain. Ya. Siapapun dia manusia itu, walaupun dia itu seorang tuan, ya, memiliki hamba sahaya, budak. Nah, hamba, seorang tuan tidak boleh zalim sedikit pun kepada hamba saya. Kenapa? Karena nanti di akhirat di yaumil hisab, yaumil mizan, itu kalau didolimin hamba saya ini, ya, itu akan bisa menuntut tuannya, ya. Menuntut tuannya, ya. Ya, makanya dalam Islam seorang apa yang kaya, hartawan itu tidak boleh zalim kepada hamba saya. Bahkan kalau misal tuannya itu makan daging, ya, hamba saya juga makan daging. Tuannya makan ikan teri, ya, hamba saya juga makan ikan teri. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Nah, inilah, ya, yang ini aturan Islam dan itu diterapkan oleh Rasulullah, diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Nah, tapi para penguasa, ya, dari dulu itu tidak suka dengan aturan ini. Maka mereka menolak sistem aturan Islam. Menolak sistem aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka mengerahkan tentaranya, prajuritnya, mengerahkan segala macam kekuatan yang dimilikinya untuk menentang hukum Allah, hukum Islam. Ya. Kemudian ciri khas daripada La ilaha illallah, kesatuan universal ini adalah pertama rubbaniyah. Rubbaniyah artinya apa? Artinya aturan itu, hukum itu dari Allah semata, ya. Ya. Bukan dari manusia. Ya. Para nabi dan rasul, termasuk nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad SAW, itu tugasnya hanya menyampaikan, ya. Ya. Jadi Islam itu bukan dibuat oleh Muhammad SAW, ya. Bukan dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, bukan dibuat oleh Musa alaihissalam. Tapi, ya, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Muhammad alaihissalam, ya, itu adalah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa yang diwahyukan, apa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturannya adalah rubbaniyah. Ya, rubbaniyah. Maka di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ali Imran, Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang masih otentik sampai sekarang, original, ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basyarin ayyutiyahumul kitaba wal hikmah wan nubuwah summa yaqulu linnas kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbayin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, ya. Maka tidak pantas, ya, tidak sesuainya bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah kitab, Alkitab, ya, kitab suci ya, wal hukmah ya, hukum, aturan ya, wan nubuah, kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia kunu ibadali ya, hendaklah engkau menyembah diriku ming dunilah selain Allah ya, tetapi walakin kunu, tetapi hendaklah dia ya, harus ya, dia harus rebaniyin, yaitu rebaniyin adalah benar-benar tunduk patuh kepada Allah, menjadi orang yang mengikuti hukum Allah ya, mengikuti aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Karena demikian, karena apa? Kalian telah mempelajari ya, diajarkan kitab dan mempelajarinya, kemudian wa bima kuntum tadrusun, dan dengan itu kalian mengikutin ya, mengikutin jalan hidupnya ya, dari apa yang dipelajari itu. Jadi seorang nabi tidak boleh berdakwah untuk dirinya, artinya menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, tidak boleh mengagung-agungkan dirinya ya, tidak boleh ya. Karena apa? Karena penyembahan dan pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh memahasucikan nabi, tidak boleh. Maha suci itu hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah. Jadi murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat An-Najm ya, Allah berfirman, di dalam surat An-Najm ya, tentang bahwa Rasulullah itu tidak boleh ya, mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma min huwa illa ya, maaf agak lupa. Surat An-Najm Allah berfirman, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibu wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha ya, in huwa ila wahyu yuha ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mengikuti hawa nafsunya, in huwa ila wahyu yuha ya, itu adalah wahyu yang diilhamkan kepada Muhammad SAW. Jadi syariat, perintah ya, ya, sistem hidup ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sistem hidup dari Allah untuk memperjelas ya, ayat-ayat Al-Quran ya, seperti itu. Nah, jadi rabbaniyah. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah, karena sumbernya itu satu dari Allah, maka dia adalah sumuliyah ya, sumuliyatul Islam ya. Jadi Islam itu merangkum, mewarnai seluruh dimensi kehidupan, sumuliyah, menyeluruh seluruh dimensi hidup manusia ya, itu adalah satu kesatuan yang diwarnai dengan Islam ya. Ya. Jadi inilah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk udkhulu fisilmi kafah ya, udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Perintah ya, perintah udkhulu fisilmi kafah, sumuliyah. Jadi Islam tidak pernah membeda-bedakan antara ibadah dengan muamalah, itu adalah satu paket. Kenapa? Mungkin seseorang itu ibadahnya bagus, tapi kalau dia dalam muamalah jual beli ya, dia dolim. Contohnya adalah ketika dia menakar timbangan, ya. Dia melakukan tipu daya dalam penakaran timbangan, ya, tidak sesuai dengan timbangan yang benar, ya. Atau ketika dia menawarkan barang dagangan itu ada dusta, ya. Barang-barang yang baik dikatakan barang-barang yang kurang baik dikatakan baik, ya. Atau dia menipu bahwa barang-barang ini sudah ditawar oleh orang lain dengan harga sekian-sekian, padahal belum. itu. Sehingga akhirnya terpaksa pembeli membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini juga bentuk penipuan. Dan dalam hadis-hadis yang sahih ya, oleh Rasulullah itu, mereka yang melakukan ini itu masuk neraka. Diazab oleh Allah nanti di akhirat. Kalau dia belum bertaubat dan minta maaf dan memperbaiki diri. Nah, ini ya. Jadi sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali kita mewarnai hidup ini secara keseluruhan. Nah, ya. Jadi tidak ada namanya Islam itu hanya di masjid atau di tempat-tempat ibadah. Tapi Islam itu adalah mewarnai seluruh kehidupan, ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam militer, dalam sosial ekonomi, dalam budaya, dalam kehidupan bermuamalah, ibadah, dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, ya, politik, semuanya adalah harus diwarnai dengan Islam, ya. Harus dengan Islam, dengan aturan Islam. Kenapa? Karena aturan yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, itu adalah aturan yang lengkap, ya, yang lengkap yang mengatur seluruh dimensi kehidupan. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak diterangkan oleh Rasulullah, ya, terkait dengan segala hal. Nah, kenapa kok kita selama ini tidak paham tentang Islam? Ya, karena kita selama ini tidak mau mempelajari Islam sungguh-sungguh. Ya. Kita tidak mau mempelajari ayat Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi, ya. Tetapi kita sibuk dengan buku-buku yang lain. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, dari konsep robbani dan sumulia ini, maka akan lahir persaudaraan universal. Maka dalam Islam, itu persaudaraan adalah persaudaraan universal. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ya. Orang-orang mu'min itu bersaudara. Ya. Siapapun dia, ya. Jadi ini adalah lintas tidak disekat-sekat oleh lintas batas geografis. Ya. Semua Muslim dimanapun dia berada dan kapanpun, ya, kapanpun maksudnya, ya, itu ada bersaudara. Ya. Ketika kita Muslim, kita mukmin, maka kita bersaudara dengan Abu Bakar, kita bersaudara dengan Rasulullah SAW, kita bersaudara dengan Umar bin Khattab, kita bersaudara dengan saudara Muslim kita di Afrika, di Eropa, ya, yang hidup ratusan tahun lalu, yang hidup sekarang, maupun yang hidup nanti. Ya. Kenapa? Karena satu kesatuan. Ya. Seorang Muslim, seorang mukmin itu adalah ibaratnya satu tubuh. Ya. Satu tubuh. Ya. Satu tubuh yang tersibukoh dengan nilai-nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persaudaraan, ya, itu adalah persaudaraan yang abadi. Bukan hanya persaudaraan di dunia ini, tapi persaudaraan nanti di akhirat. Sampai masuk surga, itu persaudaraan abadi. Ya. Selama-lamanya. Ya. Yang akan mengumpulkan semua kaum mukminin dalam persaudaraan itu Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Makanya di dalam di surga itu orang-orang mukmin saling berkunjung mengunjungi. Ya. Yang tadinya mereka hidup berbeda generasi, itu saling mengunjungi. Ya. Saling mengunjungi. Ya. Itu adalah salah satu ke rahmat Allah, keberkahan Allah kepada orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persaudaraan yang menembus batas waktu dan zaman. Subhanallah. Dan inilah yang sangat persaudaraan yang tidak bisa beli dengan dunia seisinya sekalipun, diganti dengan dunia seisinya. Ya, maka Subhanallah, ya, inilah persaudaraan yang luar biasa yang menembus batas dinding-dinding, ya, langit dan bumi. Ya. Kalau langit dan bumi ada dindingnya, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Hati orang mukmin adalah seperti satu ikatan, ya, yang diikat oleh tali Allah. Ya. Saudara, kita berdoa Allahumma ghfirli lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, ya. Maka itu adalah kita memohon ampun kepada Allah terhadap dosa kehilafan seluruh kaum mukminin, seluruh kaum muslimin yang laki maupun perempuan, baik yang hidup maupun yang setelah mati. Subhanallah, ya. Luar biasa, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Nah, karena persaudaraannya itu universal, ya. Ya, tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, tidak disepakati oleh batasan-batasan generasi, zaman, waktu, maka inilah membentuk suatu jamaah, ya. Jamaah yang universal, ya. Kaum muslimin adalah satu kesatuan, wahdatul ummah, ya. Dan jamaah yang solid adalah harus ada penataan, tanzimiyah, ya. Maka dalam Islam itu ada namanya qiyadah wal jundiyah, ya. Ada qiyadah wal jundiyah. Jamaah Islamiyah qiyadah wal jundiyah. Ada qaid, ada pemimpin, dan ada jundi, ada prajurit. Kenapa? Karena ini membentuk satu kesatuan. Jadi selain persaudaraan, juga kesatuan barisan. Ya, subhanallah, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, maka inilah kekuatan Islam, ya, kekuatan Islam, ya. Nah, musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghancurkan variabel utama ini, ya. Menghancurkan kekuatan Islam ini. Bagaimana cara menghancurkan kekuatan Islam ini, ya? Para kaum orientalis dulu sudah mempelajari hal ini, ya. Jadi orang-orang orientalis ini adalah orang-orang yang pintar, ya. Dia dari kalangan terdidik. Nah, kemudian dia mendapatkan perintah dari para penguasa untuk, ya, pemimpin, penguasa, ya, didanain dengan dana yang besar. Tujuannya apa? Misinya adalah untuk mempelajari Islam, tapi guna untuk melemahkan Islam. Ya. Apa sih kekuatan Islam? Maka dipelajarin kekuatan Islam. Oh, kekuatan Islam itu ini. Salah satunya adalah konsep kesatuan universal, konsep robbaniyah, syumuliyah, persaudaraan, jamaah, dan tanzimiyah. Tanzimiyah itu penataan, organisasi. Ya, gitu. Maka untuk menghancurkan kekuatan Islam ini, maka orang-orang orientalis ini orang-orang kafir, ya, yang mempelajari Islam untuk menghancurkan, melemahkan Islam. Maka mereka membuat suatu proposal, ya, kepada para penguasa, ya, bagaimana menghancurkan kekuatan Islam. Nah, yaitu, maka umat Islam harus dipecah-pecah. Ya. Umat Islam itu punya khilafah, ya, kesatuan umat, simbol kesatuan umat. Maka khilafah harus dibubarkan. Setelah khilafah dibubarkan, maka mereka harus ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, ya, cinta akan kebangsaan, cinta akan kesukuan, cinta akan marganya. Kemudian dipecah-pecah lagi dalam umat Islam, dipecah-pecah lagi dalam kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi kecil, lembaga-lembaga kecil, ya, sehingga mereka nanti bersatu, bersaudara, tapi atas anggaran dasar rumah tangga, organisasi, lembaga kecil-kecil itu. Atau mereka berjuang untuk memperjuangkan kebangsaannya, kesukuannya, atau marga keluarganya, ya, organisasinya, lembaganya itu. Jadi dia tidak memperjuangkan lagi Islam, tapi dia memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, marga, kelompok, organisasi, lembaga itu. Nah, ya. Mereka berjuang untuk apa? Untuk supaya bangsanya, supaya kelompoknya, organisasi, lembaganya itu hebat. Lebih hebat daripada bangsa lain, lebih hebat daripada kelompok lain, organisasi lain, dan lembaga lain. Nah, ini mereka berhasil melaksanakannya, ya. Tahun 1924 Khilafah Utsmaniyah di Turki, ya, itu dibubarkan, dan kemudian kaum muslimin dipecah-pecah. Ya. Dan sebelumnya memang sudah dibuat terkotak-kotak, ya. Dipecah belah. Ya. Bahkan antara kaum muslimin dengan muslimin lain-lain itu diprovokasi untuk berperang, ya. Perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian untuk supaya umat Islam ini tidak bersatu, ya, maka umat Islam, ya, harus dibuat harus maaf, supaya umat Islam ini tidak robaniyah, tidak sumuliyah, ya, maka umat Islam ini harus dibuatkan aturan hukum, ya, yang bukan bersumber dari Islam, ya. Maka ketika negara-negara umat Islam, kaum muslimin itu sudah membangun negara sendiri, ada yang diberi kemerdekaan, ada yang memang dikasih kesempatan untuk merdeka. Atau kalau mereka berjuang, maka yang jadi pemimpin harus dari kalangan nasionalisme. Harus orang-orang yang mendukung paham kebangsaan. Harus orang-orang yang mau menerapkan hukum buatan warisan dari para penjajah kafir. Penjajah kolonial kafir. Ya, maka ketika negara-negara muslim itu merdeka, ya, setelah tahun 1924 itu, ya, sampai tahun 40-an, 50-an, 60-an, itu maka aturan yang dipakai bukan aturan Islam lagi, tapi aturan yang diambil dari warisan penjajah. Ya, ya, berdasarkan hukum positif, warisan dari Swiss Traktat, ya, Paris Traktat, ya, perjanjian-perjanjian Paris Swiss, ya, diadopsi dan kemudian dijadikan sebagai undang-undang dasar, sebagai aturan gitu, yang berdasarkan kepada nilai-nilai hukum-hukum positif, ya, hukum, bukan lagi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jadi merubah, ya, mengganti hukum Allah, ya, hukum Islam dengan hukum selain Islam, hukum buatan manusia, ya, yang di situ mudah disusupin dengan hukum aturan kepentingan para penguasa, ya, atau kelompok elit, ya, kelompok elitnya. Maka terjadilah, ya, berbagai macam berdiri tegak pemerintahan-pemerintahan, ya, di bumi Islam, di bumi mayoritas penduduk Muslim, tetapi hukum aturannya bukan hukum Islam. Nah, ini adalah salah satu tipu daya, ya, yang terjadi, yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi oleh para orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini adalah bala tentara iblis, ya, setan dari manusia, ya, dari manusia. Karena ada hadisnya bahwa setan iblis itu punya tentara dari jin dan manusia. Nah, setan dari manusia itu adalah orang-orang kafir yang dia itu bekerja keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, saudaraku yang budiman cerdas, kemudian yang kedua, ya, variabel yang kedua, tadi variabel yang pertama adalah dari kekuatan Islam itu adalah karena sumbernya tauhidullah, yaitu kesatuan universal. Nah, maka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu ingin menghancurkan kesatuan universal ini, ya. Segala upaya yang berupaya untuk menuju kepada Wahdatul Ummah dihalang-halangin, ya, dihalang-halangin, ya. Maka kita lihat sekarang umat Islam terpecah-pecah, ya, terkotak-kotak, dan masing-masing organisasi, kelompok, lembaga itu merasa dirinya paling hebat, paling benar, ya, dan mereka merasa telah berjuang di jalannya. Nah, inilah, sementara mereka tidak memiliki keinginan untuk Wahdatul Ummah, untuk menyatukan barisan umat di seluruh dunia. Nah, maka penting sekali kita butuh orang-orang, para pemimpin kaum muslimin yang memiliki semangat besar, ya, visi besar ke depan, yaitu menyatukan umat Islam seluruh dunia dalam satu barisan yang kokoh, yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, yang bersatu padu untuk mengerahkan tenaga pikiran, berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, ya, kalimat tauhidullah, kalimat Allah di muka bumi ini, menegakkan hukum aturan Allah di muka buminya, di bumi ini, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Dan untuk itu kita butuh orang-orang yang berjiwa besar, ya, para pemimpin Islam yang berjiwa besar, ya, yang memiliki sifat pemaaf, yang memiliki sifat salamatu sodr, yang memiliki sifat ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, yang mengedepankan Islam bukan mengedepankan egonya, yang bisa mengalahkan selfishness, ya, selfishness itu adalah egoisme pribadi maupun egoisme golongan, ya. Nah, inilah kita membutuhkan pribadi-pribadi para pemimpin yang memiliki visi besar ke depan. Kenapa? Karena kekuatan musuh-musuh Islam itu juga kekuatan global. Mereka bersatu padu menghancurkan Islam dari dulu. Maka kita juga harus berpadu, satu padu untuk menguatkan, membina kembali, membangun kembali bangunan kekuatan umat Islam. Warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini penting sekali. Maka kita perlu mengerahkan tenaga energi kita untuk menuju kepada kesatuan universal umat Islam di seluruh dunia. Ya. Kita jangan berpikir sempit, terkotak-kotak dalam nasionalisme kebangsaan sendiri, ya, atau kesukuan kita atau kelompok organisasi lembaga kita. Ya. Ini penting sekali. Ya. Saudaraku, yang kedua adalah kekuatan umat Islam adalah tujuan hidup. Seorang muslim, ya, seorang mukmin, tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, ya, untuk kehidupan yang abadi. Ya. Ya. Sementara kalau orang non-muslim, itu tujuan hidupnya adalah untuk kehidupan dunia yang temporer ini. Ya. Ya. Nah, ini adalah merupakan furqan, ya, furqan kedua. Ya. Furqan. Seorang muslim, seorang mukmin, tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Untuk kehidupan abadi di akhirat. Sementara dunia ini adalah merupakan ladang, tempat beramal, tempat untuk mengerahkan tenaga pikiran, ya, tenaga pikiran, ya, danau, waktu untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kalau orang non Muslim, tujuan hidupnya adalah untuk tujuan hidup temporer, ya. Temporer di dunia ini apa itu? Ya. Untuk meraih kesenangan duniawi, apa itu? Ya. Untuk mengejar karir, ya. Karir jabatan, karir politik, karir kekuasaan, karir bisnis, ya. Untuk mengejar, karena bahkan di balik karir, kesusahan karir-karir itu tadi itu ada kesenangan duniawi, ya. Ya, makan enak, ya. Tempat kedudukan nyaman, dihormati, diseganin, ya kan, diagung-agungkan, dipuja, dikatakan sebagai orang sukses, ya kan. Ketika dia berbicara didengarkan orang, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah status sosial, ya. Kesenangan duniawi. Ya. Nah, ini dan ini dalam bentuk orientasi hidupnya adalah dalam bentuk materi, ya. Orientasi hidupnya adalah untuk kesenangan materi, ya. Tersedianya fasilitas ini dan itu, ya. Fasilitas materi, kebendaan. Maka orang-orang seperti ini, ya, ini hakikatnya, ya, kalau dia masih mengaku muslim, maka perlu disayangkan, ya. Kalau dia mengaku muslim tapi orientasi hidupnya untuk seperti orang non-muslim, maka ini perlu patut dipertanyakan kemuslimannya. Maka kita harus sadar, ya, kalau kita seorang muslim itu harus orientasinya untuk akhirat. Karena ini penting sekali, ya. Ini penting sekali, ya. Ini saya bacakan di dalam Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari, ya. Artinya ini kalau sudah sahih itu sudah berarti otentik, ya. Dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan dari Bundar, dari Gundar, dari Subah, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Radhiyallahu anhu, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah. Faqala atardawna an takunu ruba' ahli jannah? Kunna na'am. Qala atardawna an takunu sulusa ahli jannah? Kunna na'am. Qala atardawna an takunu syatara ahli jannah? Kunna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la'arju antakunu syatroh ahli jannah. Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah. Wama antum fi ahli syarqi illa kasyaratis baydo'i fi jildis sawri aswadi. Au kasyarati asawda'i fi jildi sauril ahmari. Jadi ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallam, di sebuah tenda bundar. Ya. Artinya Rasulullah bersama para sahabat, ya, bersama para sahabat. Lalu beliau bersabda, apakah kalian ridho jika menjadi seperempat ahli surga? Ya. Kita tahu bahwa surga itu satu, ya. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ya. Susah untuk diukur batasannya. Kemudian satu, ada 100 derajat tingkatan. Satu derajat pertama dengan derajat kedua itu jaraknya langit dan bumi juga. Kedua, ketiga juga langit dan bumi juga jaraknya. Jadi susah diukur, ya. Luasnya surga. Ya. Nah itu seluruh penduduk surga, ya. Seluruh penduduk surga itu, ya. Rasulullah berkata, apakah kalian ridho menjadi seperempat ahli surga? Maka kami menjawab, ya. Kemudian beliau, Rasulullah bersabda lagi, apakah kalian rela, ridho, menjadi sepertiga dari ahli surga? Ya. Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda lagi, apakah kalian ridho menjadi setengah ahli surga? Kami menjawab, ya. Ya. Jadi, subhanallah, Allah Akbar. Jadi, setengah, ya. Insya Allah, setengah daripada penduduk ahli surga itu adalah dari umat Muhammad SAW. Umat Muhammad adalah manusia yang hidup di zaman Muhammad SAW sampai hari ini, sampai nanti hari akhir, hari kiamat. Ya, itu adalah umat Muhammad. Ya. Sebelumnya adalah umat, ada umat Nabi Isa, ya, ada umat Nabi Musa, ya, ada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yakub, umat Nabi Lut, umat Nabi Ishak, ya, dan sebagainya sampai. Jadi umat manusia itu dibagi berdasarkan Nabi, berdasarkan siapa Nabi dan Rasulnya. Nah kita ini yang hidup sekarang ini adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, ya. Jadi umat Muhammad Sallam yang beriman, ya, harus kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah, ya. Sungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi setengah daripada ahli surga. Demikian itu karena surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, ya. Jiwa yang muslimah, ya. Wa dzalika anal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah, ya. Jadi surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa, oleh manusia yang muslimah. Muslimah itu apa? Muslim yang berserah diri, ya. Berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ya. Ya. Nah, kemudian sementara kalian di tengah para pelaku syirik hanyalah bagaikan bulu putih pada kulit lembu yang hitam atau bagaikan bulu hitam pada kulit lembu yang merah. Ya. Jadi kaum muslimin, ya, kaum muslimin, ya, umat Muhammad SAW itu ibarat di tengah-tengah manusia seluruhnya, yaitu artinya dari manusia zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di muka bumi, ya, sebelum hari kiamat, itu bagaikan bulu putih pada kulit lembu yang hitam. Jadi sangat kecil, sangat sedikit. Artinya apa? Artinya pelaku tauhidullah itu sedikit sekali. Sementara pelaku syirik, musyrik itu banyak sekali. Kenapa demikian? Ya, nah ini, ya. Karena apa? Karena ini kita harus lihat dari hakikat. Ya. Seorang muslim ketika dia masuk Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan keislamannya itu. Nah, salah satu syarat diterimanya tauhidullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah dia tunduk patuh kepada Allah. Dia mengikuti aturan dari Allah. Dia menjadikan hukum Allah sebagai hukum hukum kehidupan dia. Ya, ini penting sekali, ya. Bukan hukum hukum buatan manusia. Nah, sekarang ini kita lihat yang bahaya sekali adalah banyak orang mengaku muslim tetapi dia tidak komitmen, tidak mengikuti syarat la ilaha illallah. Padahal syarat la ilaha illallah itu adalah apa? Salah satunya adalah mulkiyatullah. Mulkiyatullah adalah menerima hukum Allah sebagai hukum undang-undang dasar hidup dia. Nah, sementara banyak kaum muslimin sekarang yang mengaku muslim tapi dia menjadikan tandingan-tandingan, menjadikan hukum-hukum buatan manusia sebagai tandingan hukum Allah. Dan dia bahkan membenci hukum Allah, ya. Tidak menyukai hukum Allah. Ya, inilah yang secara hakikat bahaya sekali, ya. Dan sampai secara zahir, ya, penampakan kita adalah muslim, ya. Kita pakai kopiah, kita pakai sorban, ya kan? Kita pakai sarung, ya kan? Kita sholat, ya kan? Puasa Ramadan, tapi secara hakikat karena kita membenci hukum Allah, maka kita bisa disebut musyrik atau disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taunya dari mana? Taunya nanti adalah kalau kita sudah mati. Begitu kita di alam kubur, ya kan? Kemudian kita mengaku muslim, kemudian didustakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita membenci hukum Allah. Bahkan kita ketika di dunia itu berjuang keras supaya hukum Allah tidak tegak di muka bumi. Kita menghalang-halanginya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berusaha untuk menegakkan hukum Allah, itu malah justru dibenci, dibunuh, dipenjara, diusir, dan sebagainya. Nah, inilah bahaya, ya. Jangan sampai kita mengaku muslim, tapi nanti di alam kubur kita didustakan oleh Allah karena kita membenci hukum Allah. Karena kita memerangin orang-orang yang berjuang menegakkan hukum Allah. Nah inilah nanti di alam kubur kita menyesal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya menyesal. Ya, ya. Karena apa? Karena Allah menghukumin kita itu dari hakikat, ya, bukan hanya dari lahiriah, tapi yang penting adalah hati kita, hakikat hati kita, ya, keimanan di dalam sampai di dalam relung hati kita, sanubari kita. Nah, inilah pentingnya sekali kita terutama kepada kaum muslimin siapapun, ya, untuk kembali kepada Islam dengan sebenar-benarnya, ya. Pelajari Islam, ya, aturan Islam, ya. Kemudian kita harus menjadi muslim sepenuh hati, ya. Islam muslim itu adalah ridho kepada Allah, ridho kepada hukum Allah, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah sepenuh jiwa raga. Semua aturan dari Allah itu kita jadikan sebagai undang-undang dasar hidup kita, ya. Nah, inilah seorang muslim seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Inilah jalan hidup para nabi dan rasul. Para pengikut para nabi dan rasul juga begitu, ya. Para pengikut para nabi rasul juga begitu. Dari zaman dulu sampai zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Jadi di zaman Rasulullah hidup, ketika seorang itu muslim, maka dia tunduk patuh kepada hukum Allah, ya. Maka dia tinggalkan hukum jahiliyah, ya. Aturan kemasyarakatan yang tadinya merupakan warisan hukum turun-temurun dari nenek moyangnya, ya, dari kakeknya, itu kemudian ditinggalkan, dirubah dengan hukum Islam. Itu yang terjadi di Mekah, ya, di Mekah, ya, di Mekah ketika setelah Fathu Mekah. Begitu Mekah itu Fathu menang, kaum muslim menang, ya. Dan sebagian besar, ya, atau hampir semuanya, bahkan hampir semua orang-orang musyrik Quraisy itu masuk Islam, maka apa yang terjadi? Ya, yang ditegakkan adalah aturan Islam, ya. Hukum Islam, ya. Hukum Islam, ya. Maka hukum aturan yang diwariskan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dari kakek neneknya, dari nenek moyangnya itu dihilangkan, dihapuskan, diganti dengan hukum Islam. Kenapa? Karena Islam itu satu paket. Ya, ini. Maka Abu Sufyan begitu dia masuk Islam, maka dia udah tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Rasulullah. Gitu, ya. Dia meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Islam, termasuk hukum aturan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pentingnya sekali kita belajar, ya, belajar Islam, belajar sirah nabawiyah, ya, perjuangan Rasulullah, perjuangan dakwah Rasulullah, ya. Kita belajar kehidupan para sahabat Nabi, ya. Supaya apa? Tahu kita memahami Islam dari sumber yang benar. Gitu, ya. Jangan belajar Islam dari sumber yang tidak benar, ya. Itu, ya. Nah, inilah pentingnya. Sumber yang tidak benar itu adalah sumber-sumber yang didoktrinasi oleh orang-orang orientalis, ya. Gitu. Jadi karena banyak sekali orang-orang, ya, yang dulu belajar di universitas-universitas di Amerika, di Eropa, kemudian mereka belajar studi Islam, tapi belajarnya kepada orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu orang-orang kafir yang mengajarkan Islam. Aneh, gitu kan. Aneh sekali. Nah, kemudian itulah, ya, akhirnya mereka balik lagi ke negara-negara muslim dan kemudian menjadi dosen dan kemudian menyebarkan paham Islam yang rancu, ya, yang rancu. Nah inilah yang dan banyak di, sampai sekarang masih diajarkan, ya, Islam yang yang menyalahi daripada Islam yang asalah, ya, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi kembali kepada tujuan hidup, ya. Jadi seorang Muslim tujuan hidupnya adalah kehidupan abadi, ya, kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Sementara kalau orang non-Muslim itu tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Maka kita lihat sekarang orang-orang kafir, ya, yang dimanapun dia berada, dia memegang kepemimpinan dunia sekarang, itu yang bisa dilakukan adalah apa? Ya, memproduksi barang-barang teknologi tinggi, ya, dengan teknologi tinggi, barang-barang modern, ya, sarana-sarana, peralatan-peralatan modern, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, kebendaan, supaya manusia hidup enak, nyaman, mudah. Sehingga akhirnya Pak melahirkan generasi manusia yang manja, ya. Yang manja, ya. Ya. Yang menyukai kenyamanan hidup di dunia ini, yang mencintai dunia ini, ya, dengan kenyamanan hidupnya. Maka kita lihat sekarang, ya, luar biasa, ya. kaum muslimin itu pola hidupnya seperti pola hidup orang kafir. Yang dicari adalah bagaimana supaya hidup nyaman di dunia ini. Hidup enak, ya. Kenapa kaum muslimin tidak mau sholat berjamaah, sholat subuh di masjid atau di musala, tempat azan berkumandang? Ya karena mereka mencintai dunia, mencintai kenyamanan hidup di rumah, ya. Cukup dengan sholat di rumah atau tidak perlu sholat subuh kalau perlu, ya. Kenapa? Karena udah capek kerja, ya, di rumah untuk istirahat. Jadi ya, dia tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan perjuangan Islam. Yang dipedulikan apa? Ya itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, bagaimana supaya hidup kepentingan nafsu pribadinya itu terpenuhi, ya. Bagaimana supaya hidup nyaman di rumah yang bagus, ya kan, lux, kemudian sarana prasarana terpenuhi, ya kan, kemudian berkumpul dengan keluarga yang dicintainya, keluarga yang makmur, sejahtera, bahagia, ya, kemudian bisa bersenang-senang, kemudian semuanya serba nyaman dan enak. Nah, ini adalah merupakan tipu daya daripada iblis syaitan, ya. Memperdaya manusia supaya menjadikan tujuan hidupnya hanya dunia. Maka kalau kita masih muslim, ya, kalau kita benar-benar mau masih muslim dan kita benar-benar ingin menjadi muslim penghuni surga, ya, maka kita harus kembali kepada Islam, ya. Kita harus menjadi tujuan hidup kita untuk akhirat, ya, untuk kehidupan abadi. Nah, beda sekali antara orang yang memiliki tujuan hidupnya untuk akhirat dengan orang yang kehidupannya hanya untuk dunia. Kalau memang dia tujuan hidupnya untuk akhirat, maka dia akan sungguh-sungguh berubah, ya. Berubah, ya. Mempelajari Islam, mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mempelajari tentang kehidupan akhirat dengan tahapan-tahapannya. Kemudian takut kepada azab Allah, takut menyalahi perintah Allah. Kemudian dia sungguh-sungguh mengerahkan tenaga pikirannya untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam. Ya. Karena itu satu paket, ya. Ya, karena seorang muslim adalah seorang pejuang Islam, ya. Ya. Seorang muslim adalah orang yang berjuang untuk Islam. Orang yang berjuang untuk Allah, berjuang untuk menegakkan hukum Allah. Itu adalah seorang muslim, ya. Ya. Kalau dia seorang muslim tapi dia berjuang bukan untuk Allah, ya. Dia berjuang bukan untuk Islam, maka itu dipertanyakan kemuslimannya, ya. Siapapun dia. Dia berjuang, oh saya berjuang untuk negeri saya berjuang untuk jabatan saya berjuang untuk melaksanakan perintah atasan saya berjuang untuk organisasi saya berjuang untuk bagaimana supaya rakyat ini sejahtera makmur, ya, gitu. Ya. Tapi dia tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari hadis Rasulullah, bagaimana tata cara berjuang di jalan Allah. Ya bagaimana bisa dikatakan berjuang? Ya, gitu, untuk Islam, gitu. Itu hanya sekedar pengakuan, ya. Pengakuan. Banyak orang yang mengaku berjuang untuk Islam, tapi hakikatnya dia berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang bagaimana supaya hidup dirinya sendiri hebat, tenar, populer, kemudian disegani, dihormati, berkuasa, dan seperti itu. Dan itu banyak sekali. Padahal dia mengaku Muslim. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada hukum Allah, aturan Islam, ya, kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana Islam yang di wasiatkah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita pelajarin kehidupan Rasulullah SAW, ya. Penting sekali, ya. Ini wajib, ya, kita mempelajarin kehidupan Rasulullah Sirah Nabawiyah. Karena seorang dikatakan tidak beriman kalau dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dicintai. Begitu kan? Ya. Jadi seorang Muslim adalah yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai dibanding dengan yang lainnya. Nah ini penting sekali, ya. Jadi kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat. Maka seorang Muslim yang memiliki tujuan hidup abadi akhirat itu adalah seorang pejuang besar, ya. Dan seorang, maka Allah memuliakan manusia, memuliakan seorang Muslim itu kenapa? Karena seorang Muslim itu adalah pejuang, pejuang besar, pejuang untuk kehidupan abadi. Dan perjuangan terbesar dalam kehidupan manusia adalah perjuangan untuk meraih kehidupan abadi di surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Maka disitulah Allah menyeru, ya. Allah menyeru kepada manusia, ya, kepada manusia untuk kesana, ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Maka bersegeralah, ya. Ini perintah, ya, perintah. Perintah itu instruksi, ya. Kalau kita punya, kita kalau kita prajurit, kemudian komandan ngasih instruksi, maka kita langsung segera berangkat. Siap sedia, segera berangkat. Laksanakan. Nah ini Allah memerintahkan kita wasariu, bersegera. Ya, perintah ila maghfirati min rabbikum, kepada ampunan Allah, segera minta ampun kepada Allah, segera bertaubat, ya. Ya. Segera bertaubat. Bahkan ini menjadi kebiasaan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu minta ampun kepada Allah itu, ya, sekurang-kurangnya itu 70 kali. Setiap hari, ya. Bahkan dalam riwayat 100 kali, ya. Rasulullah aja, ya, sebagai orang yang maksum, orang yang diampuni Allah dosa-dosanya, baik yang setelah lalu maupun yang akan datang, itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka kita, apalagi kita, ya, kita harus minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta ampun, ya. Kemudian minta ampun harus diiringi dengan perubahan pola hidup, perubahan dimensi hidup, perubahan gaya hidup, perubahan tujuan hidup, perubahan perilaku hidup. Nah, itu, ya. Ini, ya. Ini penting sekali. Istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat, ya. Kemudian insya Allah dengan itu maka Allah akan selamatkan kita dari neraka. Karena dengan kalau kita mendapatkan ampunan Allah, insya Allah kita akan selamat dari neraka. Dan tujuan terpenting hidup kita adalah selamat dari api neraka. Nah, dan kita tidak bisa selamat dari api neraka kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur banyak dosa dan khilafat, ya. Nah, termasuk yang berbicara sekarang juga banyak dosa dan khilafat. Maka kita istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya. Dan Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Pengasih, ya. Walaupun kita punya banyak kesalahan, ya, dosa, ya. Kita selama ini mungkin membenci kaum muslimin, selama ini kita membenci hukum Allah. Selama ini kita justru bersusah payah untuk menghancurkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kita berubah, kita harus berubah. Masih ada kesempatan, ya. Selama kita hidup di dunia ini sampai masih ada nyawa di dalam tubuh kita, masih ada kesempatan, ya. Kita segera, ya. Segera sebelum ajal tiba, karena ajal tidak tahu kapan datang kepada kita, ya. Maka mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, minta ampun, maka kita minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, kita rubah diri kita, revolusi diri kita, ya. Ya, inilah, ya. Seorang muslim harus begitu, ya. Seorang muslim yang sungguh-sungguh berislam, dia harus merubah, merevolusi diri kita. Sama dengan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan pemimpin kaum musyrikin, begitu dia masuk Islam maka dia merubah semuanya, ya. Merubah semuanya, ya. Merubah tunduk patuh kepada Allah, berislam dengan sungguh-sungguh, kemudian taat kepada Rasulullah dan kemudian langsung berjuang, berjihad di jalan Allah, ya. Ya, berjuang di jalan menegakkan Islam, ya. Dan yang tadinya membenci Islam kemudian mencintai Islam dan berjuang untuk Islam. Yang tadinya membenci hukum Allah kemudian berjuang menegakkan hukum Allah. Nah inilah seorang Muslim yang benar, ya. Maka kita minta ampun kepada Allah. Kemudian wajanatin ardhas sama wati wa ard, ya. Dan surga seluas langit dan bumi, ya. Uiddat lil muttaqin, ya. Yang di Allah janjikan kepada orang-orang yang takwa. Seseorang untuk takwa dia harus beriman, ya. Seseorang supaya beriman sungguh-sungguh maka dia harus menjadi Muslim. Ya. Maka pertama kita Muslim dulu, ya. Muslim itu artinya berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan, ya. Berusaha untuk laksanakan. Kita tidak menentang Allah, kita tunduk patuh kepada Allah, ya. Termasuk hukum-hukum Allah, termasuk perintah-perintah Rasulullah. Itu adalah Muslim. Kemudian mukmin, mukmin berarti mengimanin semua yang diperintahkan, ya. Apa yang sesuai dengan keimanan yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang diperintahkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya. Iman kepada kitab-kitab sucinya, ya, kitab suci Allah, kemudian para rasul, para nabi, iman kepada yaumil akhir, hari kiamat, ya, kan hari berbangkit, ya, pada mahsyar, surga dan neraka, kemudian iman kepada qadar dan qadar. Dan ini adalah satu kesatuan paket, ya. Satu kesatuan paket, satu sistem kehidupan, ya. Iman kepada Allah sampai iman kepada qadar dan qadar ini adalah satu sistem kehidupan, satu grand design kehidupan, ya. Nah, makanya iman satu paket. Iman satu paket, ya. Kita jadikan itu sebagai dasar hidup kita, ya. Sebagai landasan membentuk kepribadian kita, karakter kita, visi hidup kita, sudut pandang hidup kita, dan arah tujuan hidup kita, ya. Nah, inilah. Jadi baru kemudian kita bisa takwa. Nah, takwa itu adalah sungguh-sungguh menetapi jalan hidup yang Allah perintahkan. Tidak berusaha untuk mengikuti taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan outputnya adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Dan inilah, ya, inilah perjuangan hidup sejati, ya. Saudaraku yang budiman terdras, kemudian yang poin yang ketiga sebagai kekuatan Islam, sebelumnya untuk poin yang kedua, maka musuh-musuh Islam untuk menghancurkan tujuan hidup kaum muslimin yang di akhirat itu, maka musuh-musuh Islam, ya, itu kemudian menelurkan ghusl fikri, ya, perang pemikiran, ya. Ghusl fikri itu adalah perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, ya, yang dulu itu diproposal diajukan oleh para orang kaum orientalis itu, ya, bagaimana melemahkan umat Islam, ya. Untuk melemahkan Islam tidak bisa, tapi untuk melemahkan umat Islam bisa. Bagaimana caranya yaitu dengan mengganti tujuan hidupnya yang untuk akhirat menjadi tujuan hidup dunia, ya. Bagaimana caranya, ya, maka kemudian digantilah tujuan hidupnya untuk mencari kesenangan dunia, ya. Bahwa tujuan hidup itu adalah hanya untuk mengikuti, ya, memenuhi kebutuhan lahiriah, ya. Apa itu, ya, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan, ya. Yaitu food, fashion, ya, dan home. Dan fasilitas-fasilitas hidup di dunia, ya. Dan itu kemudian disebarluaskan lewat sistem pendidikan sekuler, ya. Maka anak-anak kecil, ya, itu dididik bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kebutuhan hidup pokok itu adalah bagaimana supaya makan enak, bergizi, lezat, ya kan? Memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian papan, ya, bagaimana supaya sandang supaya bisa berpakaian yang baik, yang bagus, yang rapih, ya kan. Kemudian bersih, rapih, ya. Kemudian papan itu home, ya, fasilitas hidup. Nah, itu dilakukan doktrinasi, ya, ke seluruh dunia, ya. Anak-anak kecil, ya, dimanapun di pendidikan dasar itu dicekokin dengan doktrin ini. Sehingga apa? Sehingga orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, ya. Termasuk di dunia kaum muslimin, ya. Maka muncullah generasi muslim, ya. Ya. Generasi muda muslim yang tujuan hidupnya, orientasinya untuk dunia, ya, bukan untuk akhirat lagi. Ya. Kenapa? Karena sistem pendidikannya sekuler, ya, sistem pendidikan materialistis, ya. Kemudian dicekokin dengan pelajaran-pelajaran, ilmu pelajaran pengetahuan yang duniawi, ya, biologi, ya, IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ya, kemudian matematika, ya, dan sebagainya yang itu semuanya adalah materialistik, ya, kebendaan, di mana tidak ada Allah di sana, tidak ada kehidupan akhirat di sana, tidak ada Islam di sana, yang ada adalah kehidupan alam. Kehidupan yang apa yang terjadi ini adalah karena alam. Alam terjadi dengan sendirinya. Ya, alam terjadi tumbuhan berkembang biak, kemudian hewan, ya kan, berkembang biak itu terjadi karena kemauan sendiri. Ya. Karena alam. Ini adalah suatu pembodohan doktrinasi yang sesat, ya. Bahwa ya, dalam Islam semua kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang memperkembangbiakkan. Tidak ada satupun hewan bisa berkembang biak, ya, tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Nah, ini penting sekali. Nah, dan memang kenyataannya seperti itu, ya, kenyataannya seperti itu, hakikatnya seperti itu. Nah, tapi oleh orang-orang kafir, karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kehidupan akhirat, maka diganti dengan ilmu-ilmu kebendaan atas nama ilmu pengetahuan. Dan ini adalah salah satu bentuk, ya, bahaya besar yang di kalangan umat Islam, ya. Dan ini terjadi, sudah terjadi puluhan tahun dan dibiarkan, tidak ada yang peduli. Maka penting sekali kita untuk kembali kepada kekuatan Islam, kepada tujuan hidup yang benar, tujuan hidup yang abadi di akhirat. Itu kita kembali, kita harus mau tidak mau harus kita reformasi total sistem pendidikan kita, menjadi kita ganti dengan pendidikan Islami, ya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kemudian poin yang ketiga ini penting sekali adalah kekuatan Islam adalah otentitas, keaslian, kemurnian, ya. Islam itu bersumber dari Allah, ya. Allah menurunkan aturannya lewat wahyu, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, ya. Dan satu-satunya kitab suci kumpulan wahyu yang otentik adalah Al-Qur'an, ya. Maka kekuatan Islam itu adalah Al-Qur'an, ya. Salah satu kekuatan Islam adalah Al-Qur'an, ya, ya. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ya, wahyu Allah, ya, dan itu otentik, original. Ya, ini adalah salah satu mujizat terbesar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk umatnya. Ya. Maka siapapun yang ingin kembali kepada Islam atau yang benar, maka dia harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Ya. Dan Al-Quran itu adalah aturan yang jelas, yang gamblang, ya. Dan itu diperjelas lagi oleh hadis-hadis sahih, ya. Oleh hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ahli hadis, ya, itu mereka meriwayatkan dengan sanad dan matan, dengan sanad dan matan, ya. Jadi riwayatnya sahih. Kenapa? Karena itu diturunkan, diwariskan oleh orang-orang yang teruji keimanannya, dia tidak berbohong, tidak berdusta, ya. Contohnya adalah ketika sahih Bukhari, ya, sahih Bukhari. Ketika Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis-hadis sahihnya, maka beliau, ya, melakukan verifikasi sekecil-kecilnya sampai riwayat ini dari orang ini sampai kepada generasi sahabat. Maka beliau verifikasi satu persatu, ya, orang-orangnya, ya, apakah orang ini sikoh atau tidak. Sikoh itu artinya bisa dipercaya atau tidak. Subhanallah, Allah Akbar, ya. Dan sebelum Imam Bukhari itu menyampaikan hadis yang sudah diverifikasi itu, beliau sholat dua rakaat dulu, ya, untuk menguatkan beliau sehingga begitu dia itminan, tenang, maka baru kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis itu. Ya, subhanallah, Allah Akbar. Jadi karena apa? Karena hadis adalah merupakan lampiran atau sebagai penjelas daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Dan hadis adalah satu paket, ya satu paket dengan Al-Qur'an, istilahnya itu istilahnya penguat, penjelas daripada Al-Qur'an. Maka kita jadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya kumpulan hadis-hadis, ya sunnah Nabi itu sebagai referensi pedoman hidup kita. Ya. Dan ini adalah otentisitas Islam, ya jelas, ya. Maka siapapun yang semakin mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, semakin banyak dia mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, semakin sungguh-sungguh menguatkan itu dalam ilmunya itu, maka dia akan semakin yakin, dia akan semakin jelas, ya, tentang hidup ini, tentang pola hidup, tentang pedoman hidup ini, ya. Dan dia semakin sungguh-sungguh, ya. Nah, tetapi bagi orang yang jauh dari Al-Qur'an, ya, jauh dari mempelajari hadis-hadis Nabi. Kenapa jauh dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi? Karena dia sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu kebendaan duniawi yang dipelajari di sekolah dan kampus, ya. Yang ditulis oleh buku-buku itu tebal-tebal ditulis oleh manusia. Manusia biasa, apalagi kalau ditulis oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ya. Walaupun dia pintar, pandai, cerdik, pandai, tokoh hebat, ya, penemu ini dan penemu itu, selama dia kafir, maka apapun yang dia hasil yang dia lakukan dari usaha itu adalah apa? Kebendaan aja, ya. Semua yang ditawarkan oleh orang kafir adalah kebendaan, ya. Semakin kita mencintai apa yang dia hasilkan itu, semakin cinta kepada kebendaan, kepada duniawi ini. Dan ini terjadi, ya. Ya, terjadi, ya. Terjadi sekali, ya. Jadi inilah, maka penting sekali kita kembali kepada Islam, ya, kepada Islam, ya. Jadi kita tegaskan kembali, kekuatan Islam adalah otentitas, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an, ya. Ya. Dari Al-Qur'an. Dengan cara apa? Dengan cara sibukkan umat manusia supaya jauh dari Al-Qur'an, ya. Sibukkan dengan buku-buku yang lain, buku-buku novel, buku-buku cerita-cerita fiktif, ya kan? Buku-buku apapun yang terkait dengan bidang pekerjaan dia, karir dia, ya. Supaya dia jauh dari Al-Qur'an, ya. Karena apa? Karena sumber kekuatan Islam adalah Al-Qur'an, ya. Semakin seorang kaum muslimin itu mengakrab Al-Qur'an, hidup berdasar Al-Qur'an, maka dia akan semakin kuat, ya. Kemudian semakin dia sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia akan semakin kuat, gitu. Dan orang yang ciri khas daripada orang yang hidupnya itu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi adalah hidup dia disebut dengan dakwah ilallah, ya. Hidupnya akan menjadi dakwah ilallah, hidupnya akan diwarnai dengan dakwah ilallah, ya. Dan jazabilillah, ya. Sungguh-sungguh dakwah ilallah, ya, berdakwah kepada manusia agar menyembah kepada Allah, supaya tunduk patuh kepada Allah, ya. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah berjuang sungguh-sungguh mengerahkan, ya, tenaga, waktu, pikiran, dana, ya, harta dan nyawanya bahkan, ya, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, untuk mengagungkan kebesaran Allah di muka bumi, untuk menegakkan aturan Islam di muka bumi, ya. Dan kemudian memerangin orang-orang yang menghalang-halanginya, ya, gitu. Yang menghalang-halangi dakwah Islam, gitu. Nah, ini. Dan inilah, ya. Jadi yang ditakutin, yang paling ditakutin oleh musuh-musuh Islam adalah ketika umat Islam itu bangkit, ya. Bangkit dengan menjadi pribadi-pribadi yang robbaniyah. Pribadi yang memiliki kesatuan umat, memiliki wahdatul ummah. Kemudian dia hidup berjamaah, kemudian dia tertata dalam tanzim, ya. Ada pemimpinnya, ada prajuritnya, ya. Tidak masalah dia jadi pemimpin atau jadi prajurit, ya. Kemudian dia bersatu padu dalam satu kekuatan, kemudian dia tujuan hidupnya adalah untuk mencari ridha Allah, mencari kehidupan kekal abadi di akhirat nanti. Kemudian dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya. Maka inilah hidupnya akan menjadi kekuatan yang tidak bisa terkalahkan oleh kekuatan apapun di dunia ini, ya. Nah, inilah yang ditakutin. Dan generasi ini, generasi yang berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan apa tujuan hidupnya untuk akhirat, ya kan? Dia lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Kenapa? Karena dia kalau dia berjuang di jalan Allah kemudian mati, maka Allah akan memberikan surga, ya, akan mempertemukan dia dengan bidadari, ya. Ini adalah apa? Tujuan, memang itu tujuan hidup hakiki dia. Maka dia senang dengan kematian. Nah, sementara kalau orang non muslim, orang kafir, itu senang dengan kehidupan dunia ini, ya kan, gitu. Ya, mereka takut mati. Ya. Sementara kaum muslimin yang benar dalam keimanannya itu justru malah mencintai kematian daripada kehidupan di dunia ini. Nah, inilah beda sekali, ya. Dan ketika lahir generasi yang seperti ini, generasi yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan di dunia ini, maka ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Kekuatan dunia apapun tidak akan bisa mengalahkan. Nah, inilah subhanallah. Dan ini generasi ini pernah terwujud di dalam pentas panggung dunia ini. Yaitu ketika terjadi perang Mutah, ketika terjadi perang Yarmuk, ya. Ya, kita bisa kembali lagi baca sejarah perang Mutah dan perang Yarmuk, ya. Ketika kaum muslimin bersatu padu dalam satu barisan yang kokoh, walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena penuh dengan keimanan, ya, penuh dengan harapan untuk meraih syahid di jalan Allah, ya, syuhada di jalan Allah, maka kekuatan kafir, kekuatan muslim Islam, ya, walaupun dia itu berlipat ganda, walaupun dia itu didukung oleh sarana prasarana persenjataan dan logistik yang luar biasa, mereka hancur lebur, ya, kalah, ya. Ini terjadi, ya, dalam perang Yarmuk, ya. Dan ini menjadi pelajaran berharga. Maka kita harus munculkan kembali generasi Islam yang seperti ini, ya. Maka kaum kafir, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu berusaha keras untuk supaya generasi Islam yang cinta kematian itu tidak terwujud. Ya. Bagaimana caranya supaya manusia disibukkan dengan berbagai macam kehidupan duniawi, ya, kesenangan duniawi. Nah, inilah yang penting sekali kita ingatkan, ya, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hadid. Dan ini surat ayat ini kita ulang-ulang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'lamu annamal hayatud dunya wa la'ibu wa lahu. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Kamasali ghaisin jabal kufaru nabatuhu summa yahiju fataru musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal awal awlad kamasali ghasin a'jabal kufar nabatu summa yahijun fatarah musfarrong summa yakunu khutoma wa fil akhirati adabun syadid wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa min hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wa wallahu dzul fadlil 'adzim. Ketahuilah dengan sebenar-benar pengetahuan yang hakikat, ya. Ketahuilah, ya, sepenuh hati. Sesungguhnya kehidupan dunia ini itu adalah hanyalah sendagoro, permainan, ya. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum, ya. Jadi berlomba-lomba, ya, di antara kamu, ya. Hanyalah perhiasan, sesuatu yang hanya pernak-pernik perhiasan, yang tidak penting, tidak utama, tidak pokok. Kemudian berlomba-lomba di antara kamu dalam memperbanyak harta dan anak. Suatu kebanggaan, suatu yang dibangga-banggakan di dunia ini. Apa sih yang dibangga-banggakan di dunia ini? Ya, harta. Ya. Karena dengan harta nanti bisa meraih kekuasaan, ya kan, pengaruh, ya kan, kemudian kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian waulat, ya, kesenangan. Kesenangan duniawi, anak-anak, ya, bahagia, sejahtera, kenyamanan. Kemudian seperti ibaratnya adalah sesuatu yang melenakan, ya, yang mengenakan bagi orang-orang yang kafir, ya. Yaitu apa? Yaitu seperti tanaman, nabatuhu, ya. Seperti tanaman yang tumbuh, ya, dari tunas kemudian tumbuh, ya, menjadi besar, kemudian menguning, ya, kemudian panen dan menguning dan kemudian menjadi kering, ya, menjadi kering. Jadi dunia ini adalah seperti tanaman, ya, tanaman yang kita tanam di sawah, kebun, ya, ya, sesuatu yang apa, ketika tumbuh hijau itu melenakan, menyenangkan. Tapi ya, sesuatu yang melenakan itu akan hilang, akan hancur, ya, akan musnah. Ya. Yaitu apa? Nanti ketika terjadi kiamat, ya, maka seluruh yang ada di atas bumi ini yang dibangun oleh manusia akan hancur lebur, ya kan? Akan hancur lebur. Ya. Artinya apa? Artinya dunia ini bukan tujuan seorang muslim. Kenapa? Bukan tujuan seorang manusia. Kenapa? Karena manusia hidupnya, ya, jiwa manusia hidupnya abadi. Ya. Ya. Maka tidak pantas jiwa manusia kalah dengan dunia yang tidak abadi ini. Ya. Maka penting sekali kita seorang muslim itu meletakkan tujuan hidupnya untuk akhirat yang abadi. Ya. Kemudian di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan Allah, ya, dan keridhaannya. Maka kehidupan di dunia itu adalah, ya, tidak lain adalah mata ulugur, kesenangan yang menipu, ya. Kenapa? Karena apapun yang kita raih di dunia ini, ya, kesenangan dunia ini semuanya akan kita tinggalkan dan semuanya hanya sementara. Kita makan hanya enak sementara, ya. Kita minum enak sementara. Kita nyaman hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu, ya, mau tidak mau kita akan tinggalkan ketika kita mati. Maka ini adalah mata ulugur, kesenangan yang menipu. Maka seorang muslim itu adalah dia menempatkan tujuan hidupnya untuk akhirat. Nah, maka Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, bersegeralah sabiku, ya, sabiku adalah perintah, instruksi. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi, yang luasnya, coveringnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk, yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan hidup dari Allah dan sunah-sunah Nabi-Nya. Ya. Maka dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, ya. Maka itulah fadilah Allah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, ya. Maka penting sekali kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita dimudahkan jalan hidup kita sesuai dengan keridhaannya, ya. Supaya kita berada di jalan hidup yang benar, jalan ihdinash shiratal mustaqim. Kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya. Kita sungguh, apalagi di bulan-bulan Ramadan, ya. Kemudian hari-hari Jumat, ya. Di sepertiga malam, ya, atau di waktu-waktu ijabah, ya, doa-doa ijabah itu kita mohon sungguh-sungguh kepada Allah agar kita diberikan hidayah, ya, untuk berada di jalan yang benar, walaupun konsekuensinya kita harus banyak mengurangin kesenangan duniawi, walaupun konsekuensinya kita harus hidup, ya, capek lelah, ya kan, capek lelah, berkeringat, ya kan, atau mungkin kita mengucurkan air mata, ya, ini adalah bagian daripada usaha upaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki ganjaran balasan yang sangat besar, ya, sangat besar, yaitu nanti di akhirat, ya. Ya, di surganya Allah seluas langit dan bumi, kenikmatan yang bertambah dan bertambah. Dan satu-satunya zat yang bisa menyediakan kenikmatan abadi, ya, bagi hamba-hambanya, di mana kenikmatan itu sifatnya adalah abadi selama-lamanya dan semakin lama semakin nikmat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyediakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyembah tunduk patuh kepada selain Allah, maka dia orang yang rugi. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengan la ilaha illallah, ya. Tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah saudaraku yang budiman, presentasi kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas. Mohon maaf kalau ada khilafan kata-kata ya. Kebenaran hanya dari Allah, dan kalau ada khilaf itu dari pribadi saya sendiri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.